Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa insyaallah fi hadhihi al-laila al-mubarakah sanwasilu darsana alal kitab syari'ah lil imam al-ajurri. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala, wa sami'tu Ahmad qala akhbarana Waqi', qala Sufyan, an-nas indana mu'minun fil ahkam wal mawarif, fanarju an nakuna kadhalika, wala nadri halana indallahi ta'ala. Tayyib, kata beliau, kata Imam Sufyan Tsauri, manusia dalam pandangan kami, dalam penilaian kami, barakallahu fikum, yang beriman baik di dalam hukum ataupun secara permasalahan warisan. Dan kita pun menginginkan hal yang sama, tapi kita tidak tahu kondisi kita di sisi Allah kelak. Nah, artinya barakallahu fikum, di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita satu poin terkait dengan ya menghukumi atau menilai saudara kita sebagaimana zahirnya, sebagaimana lahiriahnya. Barakallahu fikum. Naam. Ketika zahirnya adalah seorang mukmin, maka kita hukumi dia sebagai mu'min. Barakallahu fikum. Ketika zahirnya adalah kafir, maka kita hukumi sebagai orang yang kafir. Adapun bagaimana sejatinya dia, bagaimana hatinya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan nanti penilaian orang tersebut secara hakiki akan nampak di akhirat kelak, barakallahu fikum, yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala muslim rahimahullahu ta'ala, wa sami'tu Ahmad qala qala Yahya ibn Sa'idin kana Sufyan yunkiru ayyakula, tayyib, yunkiru ayyakula ana mu'minun. Dari Yahya bin Sa'id, Sufyan al-Thawri, dahulu beliau mengingkari kalau ada orang yang mengatakan ana mu'minun. Nah, tidak mengatakan insyaallah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebabnya, sebagaimana yang kita sebutkan, barakallahu fikum, karena di situ ada kekhawatiran dia mentazkiyah di dirinya. Nah, merekomendasi dirinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari sisi itu kenapa Sufyan ats-Tsauri tidak menyukai atau mengingkari orang yang mengatakan demikian. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsana Ja'far as-Sandali qala akhbarana al-Fadl ibn Ziyad qala sami'tu Aba Abdillah yaqul haddatsani Mu'ammal qala akhbarana Hammad ibn Zaidin qala sami'tu Hisyaman yadhkuru qala kana al-Hasan wa Muhammad yahabani ay yaqula mu'minun wa yaqulani muslimun. Nah, barakallahu fikum. Adalah Imam Al-Hasan Al-Basri wa Muhammad ibn Sirin, keduanya sungkan, ya, segan, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak untuk mengatakan barakallahu fikum kalau dirinya adalah mukmin. Nah, itu pernyataan dari Hisham, ya, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin. Beliau berdua merasa sungkan, merasa segan untuk mengatakan ana mukminun. Nah, karena tadi barakallahu fikum kita bawa kepada makna apa? Khasyata tazkiyah an-nafs. Karena keduanya merasa khawatir ucapan itu adalah bentuk barakallahu fikum pengakuan akan kesempurnaan iman, padahal belum tentu. Nah, tetapi keduanya barakallahu fikum mengatakan muslim, ya, ana muslimun. Nah, karena kalau barakallahu fikum dia ragu untuk mengatakan ana muslim, itu justru berbahaya. Artinya asal, ya, keislaman dan keimanan di dalam hatinya dia ragu. Nah, itu tanda-tanda barakallahu fikum kekufuran. Ya. Nah, enggak boleh seseorang muslim itu meragukan akan keislamannya. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga beliau hanya mengatakan ana muslim dan merasa tidak nyaman, sungkan untuk mengatakan ana mukmin. Biasanya salaf menggunakan kalimat insyaallah. Barakallahu fikum. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nasr Muhammad ibn Kurdi qala akhbarana Abu Bakr al-Marwazi atau al-Maruzi. Naam. قال قيل لأبي عبد الله يقول نحن مؤمنون. Ditanyakan kepada Imam Abu Abdullah, apakah boleh kami berkata kami ini adalah orang-orang beriman? Qala, maka beliau menjawab, yaqul nahnu muslimun. Kata beliau, cukup dia mengatakan kami adalah muslim. Naam. Thumma qala Abu Abdullah as-sawmu was-salatu waz-zakatu minal iman. Karena saum, puasa, salat, zakat adalah bagian dari keimanan. Sehingga orang yang mengatakan barakallahu fikum ana muslimun secara tidak langsung di situ sudah barakallahu fikum menunjukkan, ya, keimanan dia. Nah. Qila lahu, ditanyakan lagi kepada beliau. Fa inis tasnaitu fi imani aku nushakkan. Imam Ahmad ditanya, bagaimana kalau aku melakukan istisna pada keimananku? Bagaimana apabila aku mengatakan ana mu'minun insyaallah? Apakah aku akan masuk dalam kategori orang yang meragu akan agamanya? Maka Imam Ahmad atau Abu Abdullah mengatakan tidak. Ya, nah, pernyataanmu itu tidak menunjukkan engkau adalah orang yang ragu. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Sehingga faedah yang bisa kita ambil dari beberapa riwayat tadi, barakallahu fikum, adalah su'al ahlil ilmi. Naam, atau masyru'iyatus su'al ahlil ilmi. Disyariatkan bagi kita untuk bertanya kepada orang-orang berilmu. Kama qala ta'ala fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Nah. Tanyakanlah kepada orang yang berilmu bila kalian tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan barakallahu fikum apalagi dalam masalah agama. Jangan bereksperimen. Barakallahu fikum. Naam. Jangan tebak-tebakan, jangan asal tembak saja barakallahu fikum. Naam. Karena kesalahan dalam barakallahu fikum agama dari fatwa, jawaban yang dikeluarkan akibatnya adalah fatal, ya. Naam. Neraka barakallahu fikum. Lebih mending daripada ketika seorang itu salah dalam menjawab urusan dunia. Nah, urusan dunia kalau salah barakallahu fikum paling kematian. Ya. Nah. Seperti kasusnya barakallahu fikum Tauma al-Hakim. Naam. Yang dia memberikan obat dengan barakallahu fikum ular hitam karena salah baca buku catatan abinya barakallahu fikum. Nah, harusnya habbatus sauda menjadi hayyatun sauda. Iya kan? Barakallahu fikum. Baik. Paling pol mati, tapi kalau masalah agama barakallahu fikum itu neraka, ya. Nah, pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beberapa ya ashabus sunan barakallahu fikum. Beberapa orang sahabat melakukan safar perjalanan. Kemudian barakallahu fikum dalam perjalanan itu ada salah seorang teman mereka, anggota safar itu yang kecelakaan. Jadi tertimpa barakallahu fikum batu-batu ya perbukitan yang longsor. Ya, kalau sana itu kan daerahnya bukit-bukit. Nah, biasanya para musafir itu melewati di antara ya bukit-bukit tadi, lembah. Nah, itu kadang ada batu-batuan dari atas berjatuhan, longsor. Nah. Sehingga barakallahu fikum ada satu anggota perjalanan tadi yang kepalanya bocor. Nah, kena batu. Baik. Akhirnya barakallahu fikum sama teman-temannya ya diobati, dirawat, ya, diperban biar darahnya enggak keluar terus. Barakallahu. Baik. Baik. Malam harinya barakallahu fikum memang sahabat satu ini dapat ujian ya. Nah, sudah kepala bocor, masih mengalami mimpi basah. Ya, nah, pas kepalanya bocor, malam-malam itu dia entah kenapa, barakallahu fikum, apakah ada efek dari kepala bocor tadi? Tayyib. Mimpi basah. Junub. Nah, akhirnya dia bingung. Tanya kepada teman-temannya, barakallahu fikum. Nah, ya akhi, ini gimana nih? Ya, nah, ana mimpi basah ini, junub ana. Gimana ini? Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau antum mungkin, wah antum sempet-sempetnya bibi basah ada kepala bocor ya kan. Nah, itu kalau antum ya kan. Nah, kok masih sempet antum mimpi basah ada kepala bocor. Nah, taib. Akhirnya tanya sama teman-temannya, barakallahu fikum. Menurut antum gimana? Apakah anda dapat rukhsah untuk bertayamum? Tidak mandi? Barakallahu fikum. Teman-temannya, ya barakallahu fikum. Tayyib. Beristihad. Ya, barakallahu fikum. Nah. Dan mengatakan, tidak bisa. Ya, airnya ada. Ente mampu kan untuk mandi? Ya bisa aja sih. Nah. Akhirnya dia mandi barakallahu fikum. Nah. Habis mandi itu kejang-kejang. Tidak lama kemudian, wabillahi wa taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Orangnya meninggal. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tapi kemudian akhirnya cukup heboh berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, beliau marah besar. Ya. Nah. Tayib. Kenapa kalian tidak bertanya dulu dalam perkara ini? Kalian telah membunuh teman kalian sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Nah. Tayib. Karena obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, ya. Jadi para penuntut ilmu harus ringan dirinya, lisannya untuk mengatakan la adri wallahu a'lam ketika mereka tidak mengetahui, barakallahu fikum, jawaban terhadap suatu permasalahan atau urusan, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana ulama-ulama kita, bahkan Nabi dan juga Malaikat Jibril mengajarkan adab itu kepada kita semua, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga andai kata orang yang, barakallahu fikum, tidak tahu itu diam, maka kegaduhannya tidak akan rame. Nah, yang menyebabkan kegaduhan, keributan itu tambah rame, perkaranya tambah ruwet, karena orang-orang yang tidak tahu ikut berbicara. Allah musta'an wa alaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Nasr, qala akhbarana Abu Bakar al-Maruzi, qala haddathana Abu Abdillah, qala haddathani Ali ibnu Bahr, qala sami'tu Jarir ibna Abdul Hamid yaqulu al-imanu qawlun wa amalun, qala wa kana al-a'mash wa Mansur wa Mughirah wa Layth wa Atha ibnu Sa'ib wa Ismail ibnu Abi Khalid وعمار ابن القعقع والألاء ابن مسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله wa yu'ibuna ala man lam yastasna. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, Jarir bin Abdul Hamid berkata, iman itu adalah ucapan dan amalan. Setelah itu beliau mengatakan, dahulu Imam Al-A'mash, Imam Mansur, Al-Mughirah, Al-Layth, Ibn Sa'ad, Atha ibn Sa'ib, Ismail ibn Abi Khalid. Beliau sebutkan nama-nama ulama-ulama besar pada masa itu. Mereka semua mengatakan, nahnu mu'minun, ya, mu'minuna insya'Allah. Artinya mereka melakukan yang namanya al-istisna fil iman. Barakallahu fikum. Nah. Dan mereka menganggap aib orang yang tidak melakukan istisna dalam pernyataan keimanannya. Nah, karena ada kesan di situ makna tazkiyah, ya. Nah, sehingga kalau kita ingin meniru, meneladani salaf dalam pernyataan ana mu'minun, maka apa? Dengan menyertakan kalimat insyaallah. Nah, lengkap beberapa riwayat dari salaf barakallahu fikum yang melakukan istisna fil iman dan itu tidaklah menunjukkan barakallahu fikum keraguan dia dalam urusan ya keimanannya. Wallahu taala alam. Itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini.